Aduh, hujan lagi. Cucian nggak kering nih. Bau apek banget. Makanya, pakai Molto dengan pelindungan 99% antibakteri. Pakaian tetap harum sepanjang hari, tak ada lagi bau apek. Molto antibakteri. Pakaian tetap harum, bahkan di musim hujan sekalipun.